Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kami pemilik toko emas. Ada teman yang mau investasi emas kepada kami. Bagaimana akad yang sesuai dengan syariah, Ustaz? Ya, kami memiliki toko emas. Ada yang invest emas. Artinya yang diserahkan emas. Nah, Ustaz. Ini emas, tolong jual belikan. Gitu. Akad yang bisa dilakukan dalam hal ini, bisa akad al-ujrah, ijarah, meminta upah. Saya jualkan berapa fee itu saya. Bisa akal wakala bilujurah boleh. Atau boleh dia jual kepada dia juga. Saya jual kepada anda sekian. Tapi biasanya tukang emas juga tidak mau. Kalau ingin akadnya musyarakah bisa. Maka si penjual akan menggabungkannya. Berarti emas anda ini berapa bagian dari emas yang lain dan aset yang lain. Umumnya emas anda 1 kilo, dia yang punya emas 1 kilo juga berarti 2 kilo 50-50%. Asetnya yang lain seperti ruko, sewa ruko yang tersisa dan lain-lainnya, ini dimasukkan kepada aset pemilik ruko ini sebelumnya. Jadi nanti dihitunglah berapa kenaikannya. Hitung berapa kenaikannya. Wabillahi taufiq.